sahabatkan anak istri bertangisan jadi korban. Ya nasibku ini, bahkan mereka mencemoohkan penuh kebencian. Aku pun selalu disisihkan dari pergaulan. Tiap hari susah makan, anak istri bertangisan jadi nasibku ini, bahkan mereka mencemoohkan penuh kebencian. Aku pun selalu disisihkan dari pergaulan. Telah lama ku alami hidup tiada I'm not afraid. dan audio Kaisa Shopping. Matur suwun. Imbe ipet-ipet. Satu lagu teman biasa. Apa Mbak? Teman B aja. Ramahanku kepadamu mencari kesempatan.

Dalam Yeah. sekali Mahesa Musik. Mama. Thank you. Terima kasih. dan juga Mahesa Musik. Wahai teruna aku, kuatkan hatimu dalam thank you. dari Bina Karya. Yes. Yeah.